Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها إخواني في الدين wa akhwati fillah ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu bagi kita penjelasan pada pertemuan sebelumnya tentang asbab hudutsil masaib wa izalatuha, sebab-sebab terjadinya musibah, berbagai bencana, dan cara untuk menghilangkan atau mengangkat musibah dan bencana. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, ucapan terakhir atau paragraf terakhir dalam bab ini, di mana beliau menukilkan bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu menulis kepada panglimanya yaitu Sa'ad radhiyallahu taala an di Irak. Beliau menyatakan dalam pesannya, wala taqulu inna aduwana syarrum minna falan yusallata alaina. Jangan sekali-kali kalian menyatakan bahwa musuh kita lebih jelek daripada kita, sehingga mereka tidak akan dimenangkan atas kita. Farubbama sulita ala qaumin man huwa syarrum minhum. Terkadang dimenangkan dan dikuasakan atas suatu kaum orang-orang yang lebih jelek daripada mereka. Kama sulita ala bani Israel kuffar al-majus lamma amilu bil ma'asi. Sebagaimana dikuasakan atas bani Israel, dimenangkan terhadap bani Israel kuffar al-majus, orang-orang kafir dari kalangan majusi, tatkala mereka Bani Israel melakukan perbuatan ma'asi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan musuh terhadap mereka. Wasalullaha al-auna ala anfusikum. Mintalah kepada Allah pertolongan atas jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian. Kama tas'alunahu al-auna ala aduwikum. Sebagaimana kalian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan di dalam melawan musuh-musuh kalian. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Demikianlah berbagai macam musibah yang terjadi, bencana dan malapetaka dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa tidaklah itu semua terjadi kecuali disebabkan oleh ulah tangan-tangan kita sendiri, akibat dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita sendiri. Selanjutnya kita akan beranjak pada pembahasan yang berikutnya, kaifa nuhibbullaha wa rasulah, bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya. Berkata Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya dan anaknya serta seluruh manusia. Kata beliau rahimahullah, tufidu hadhil ayatu anna mahabbatallahi takunu bittiba'i ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memberi faedah bahwa kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala itu diraih dan diwujudkan pula dengan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini yang terdapat dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini dinamakan dengan ayatul mihnah, ayat ujian, di mana dahulu masyarakat jahiliyah kaum Quraisy idda'u mahabbatallahi tabaraka wa ta'ala, mereka mengklaim dan mengaku cinta kepada Allah. Fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala ayatal mihnah, maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ayat ujian untuk menguji, menakar dan mengukur seberapa benar kejujuran pengakuan dan klaim cinta mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena mereka mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka tidak mau untuk beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau untuk mengikuti ajaran Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah ingin menguji kebenaran klaim mereka, yang dengan turunnya ayat tersebut menunjukkan bahwa apa yang mereka klaim, yang mereka dakwakan semata-mata dakwaan yang batil, karena mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sebagaimana dikatakan oleh penyair, "Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya kecintaanmu jujur kepadanya, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai akan mentaati dan mengikuti yang ia cintai. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pula Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat ini memberikan balasan yang luar biasa bagi mereka-mereka yang benar-benar mewujudkan bukti cinta mereka kepada Allah dengan ittiba' kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai mereka, sekaligus Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan Allah tegaskan bahwa Dia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ketika Rasulullah menyatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, hukum asal dalam memahami nas-nas yang seperti ini, adanya penafian iman, ditiadakannya iman, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, maka awal mula yang kita fahami dari nafyul iman di sini adalah nafyu kamalil iman, penafian peniadaan kesempurnaan iman. Walaisa aslal iman, bukan pokok dari keimanan. Yang artinya, kalau yang dinafikan itu adalah aslul iman, pokok dari keimanan, berarti ketika terwujud apa yang disebutkan setelahnya, naam, menunjukkan bahwa iman itu telah tercabut secara keseluruhan, yang bermakna dia telah murtad dan keluar dari Islam. Namun, barakallahu fikum, seseorang bisa saja tercabut dalam dirinya dan ternafikan aslul iman ketika tidak ada sama sekali mahabbah dalam diri orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menjelaskan bahwa ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwa kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala diraih dengan ittiba' kepada Rasulullah, mentaati perintah beliau, meninggalkan larangan-larangannya yang datang dalam hadis-hadis yang sahih yang telah dijelaskan kepada manusia. Wala takunul mahabbatu bitashadduq bil kalam wa adamil amal bihadihi wa awamirihi wa sunnatihi, dan tidak diwujudkan mahabbah itu dengan asal ngomong saja dalam ucapan, naam, sekedar pengakuan semata-mata, tetapi buktinya tidak nyata dan tidak nampak, naam, dengan dia tidak mengamalkan hidayah petunjuk yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya kata beliau, وَيُفِيدُنَا هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحِ أَنَّ إِيمَانَ الْمُسْلِمْ لَا يَكْتَمِلُ حَتَّى يُحِبَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَحَبَّةً تَزِيدُ عَلَى مَحَبَّةِ الْوَلَدْ وَالْوَالِدْ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَالنَّاسِ كُلِّهِمْ. Bahwa iman seorang muslim tidak sempurna sampai dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kecintaan yang melebihi kecintaannya kepada anaknya, kecintaannya kepada ayahnya, orang tuanya, dan bahkan kepada seluruh manusia. Sampai pun kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dia utamakan, lebih tinggi dibandingkan kecintaannya atas dirinya sendiri. Sebagaimana ucapan sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menyatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada siapapun kecuali diriku. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, tidak wahai Umar, bahkan pun atas dirimu sendiri aku harus lebih engkau cintai. Maka Umar menyatakan, sekarang ya Rasul, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-ana ya Umar, baru sekarang wahai Umar, engkau telah mewujudkan kecintaan yang sebenarnya. Kemudian Syekh menyatakan bahwa wa yadhhar athar al-mahabbah, dan akan tampak pengaruh dari rasa cinta tersebut, cinta kita dan pengakuan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu asarnya, pengaruhnya akan tampak dalam kehidupan kita, dalam ucapan kita, dalam cara pandang kita. Bagaimana bentuk dan gambarannya? Indama tata'arad awamir ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa nawahihi ma'a syahwatin nas au syahwatin nafs. Ketika berbenturan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan larangan beliau dengan syahwat kita. Syahwat kita menginginkan sesuatu, sementara ketentuan, bimbingan dan syariat Nabi alaihi salatu wassalam melarang, mencegah dan tidak memperbolehkannya. Maka mana yang lebih kita dahulukan? Mana yang lebih kita utamakan? Yang disitulah akan nampak bahwa jiwa kita lebih kita dahulukan, ataukah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengalahkan syahwat dan hawa nafsu kita. Demikian pula barakallahu fikum, wa raghbah az-zawjah wal aulad wan nas alladziina haulah juga akan tampak. Ketika istri dan anak-anak kita menginginkan sesuatu dan berbenturan keinginan tersebut dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah dan larangannya, anak-anaknya, anak-anak perempuannya ingin hidup bebas tanpa tekanan, tanpa kendali. Nah, untuk melepaskan hijab, untuk pergi dengan begitu bebas di luar rumah tanpa kendali, sementara syariat melarang wanita, istri dan anak-anak wanita. Syariat menerangkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan di sana ada peringatan Allah tabaraka wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka di mana dia akan memposisikan dirinya terhadap ayat-ayat tadi, syariat tadi, na'am, terhadap istri dan anak-anaknya? Apakah kemudian demi memberikan kebahagiaan menurut pandangan dia dalam tanda kutip kepada anak dan istrinya, dibebaskan begitu saja, apa yang kalian inginkan terserah kalian? Ataukah ternyata dia menunjukkan sikap ketegasan dalam mengambil sikap sebagai kepala rumah tangga, yang nabinya sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Dia sadar bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia pimpin. Dan dia tidak ingin terjatuh dalam sikap membiarkan kemungkaran dalam rumah tangganya, membiarkan kemungkaran terjadi di hadapan matanya tanpa ada upaya nasihat, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di sini semua barakallahu fikum akan nampak asarnya tentang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, sebagaimana yang terjadi dalam sebagian peperangan, mereka rela untuk memenggal leher ayah kandungnya sendiri tatkala sang ayah Naam berada di barisan penentang Rasul, bahkan ingin berupaya untuk membunuh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka hubungan nasab tidak lagi menjadi ukuran bagi dia. Sudah tidak dia pedulikan Naam ayah kandungnya yang telah menjadi sebab kelahiran ia di dunia. Lebih diutamakan kecintaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Syekh menyatakan, fa in kana muhibban sadiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaddama awamirahu. Kalau dia benar, jujur, cinta kepada Rasulullah, maka dia akan mendahulukan perintahnya. Wa khalafa nafsahu wa ahlahu wa syahawatihi, dan dia akan menyelisihi na'am dirinya, keluarganya, syahwatnya dan orang yang ada di sekelilingnya. Wa in kana kadiban, tetapi kalau dia dusta, asallaha wa rasulah, dia akan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa wafaqa syaitanahu wa hawahu, dan dia akan mencocoki syaitan dan hawa nafsunya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh menerangkan, jika engkau bertanya kepada seorang muslim, hal tuhibbu rasulak, apakah engkau cinta kepada rasulmu, mesti dia akan menjawab na'am. Na'am. Iya. Menjadi tebusannya darah dan nyawaku. Harta dan nyawaku jadi tebusannya. Fa idza sa'altahu, lalu ketika engkau bertanya kepadanya, kata Syekh, limadza tahluk lihyatak wa tukhalifu amrahu fi kada wa kada, lalu kenapa engkau mencukur jenggotmu dan engkau menyelisihi perintah Rasul dalam perkara ini, perkara ini, perkara ini? Naam. Wala tatashabbahu bihi fi madharika au fi madharihi wa akhlaqihi wa tauhidih, dan engkau tidak menyerupai beliau dalam naam, dalam penampakan beliau, pada akhlak beliau, tauhid beliau. Kenapa? Ajabaka biqaulihi, dia akan menjawab kepadamu dengan ucapannya, al-mahabbatu fil qalbi, rasa cinta itu kan di dalam hati. Sementara hatiku ini baik, walhamdulillah. Menurut dia maksudnya, yang penting itu hati. Adapun penampakan lahir, naam, itu tidak menjadi perkara yang penting. Yang inti adalah apa yang ada dalam hati. Maka Syekh menyatakan, kita katakan kepadanya, lau kana qalbuka tayyiban, seandainya hatimu baik, la zahara ala jasadik, maka akan tampak dalam jasadmu. Kalau hati itu baik. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam jasad kita ini ada segumpal daging yang jika dia baik, maka baik seluruh jasadnya. Dan jika dia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah dia adalah hati. Nah. Dan az-zawahir itu adalah mir'atul qalbi. Sebagai cerminan apa yang ada dalam hati. Kalau engkau menyatakan bahwasanya orang-orang yang mereka rajin ke masjid dengan penampilan yang masya Allah menunjukkan kemuslimannya, itu belum tentu baik hatinya. Terus bagaimana dengan orang yang tidak pernah ke masjid? Pakaiannya sudah tidak bisa dibedakan dengan orang-orang kafir dalam penampakan lahiriahnya. Lantas kemudian dikatakan hatinya baik. Aynal uqul, di mana akal? Nah, di mana akal? Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan memang An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menerangkan Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, kepada jasad-jasad kalian. Nah, Allah tidak memandang itu semua. Tidak memandang kepada warna kulit yang putih, yang hitam, yang tinggi, yang pendek. Allah tidak melihat itu semua. Yang Arab, yang ajam, Allah tidak melihat itu sama sekali. Akan tetapi apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Sehingga harus ada kesesuaian, ada kesinkronan antara apa yang tertanam dalam kalbu ini dengan penampakan zahirnya, dengan lahiriahnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Syekh menjelaskan sebuah cerita atau menerangkan sebuah cerita. Aku masuk menjenguk seorang tabib muslim. Lalu aku melihat gambar laki-laki dan wanita tergantung di dinding. Lalu aku ingatkan dia dengan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari menggantung gambar. Maka dia pun menolak dengan menyatakan mereka adalah zumalai wa zamilati, mereka kawan-kawan saya di kampus. Ilman bi anna al-aktsariyah minhum kuffar. Dalam keadaan diketahui bahwa kebanyakan mereka kawan-kawannya ini adalah orang-orang kafir. Wala siyama an-nisa, lebih-lebih lagi para wanita juga yang terpampang di gambar itu, yang mereka barakallahu fikum menampakkan rambutnya, perhiasannya dalam gambar-gambar tersebut. Wa hum min biladish syuyu'iyah, mereka dari negeri komunis. Wa kana hadha at-tabib yahliqu lihyatahu, dan sang tabib ini, nah sang dokter ini mencukur jenggotnya pula. Maka aku menasihatinya. Nah, ternyata dia benar-benar menolak dengan cara yang kasar dan menyatakan sayamut wa huwa haliqul lihyatah. Dia akan mati dalam keadaan menyukur jenggotnya. Namun yang sangat aneh adalah anna hadha at-tabib al-mukhalif li ta'alimir rasul, bahwa sang dokter yang na'am menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yadda'i hubbahu al-kadhib, dia mengaku cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dengan dusta tentunya. Dan ia kemudian menyatakan kepadaku, "Qul ya Rasulullah, ana fi hamaka aw fi himaka." Katakan, "Ya Rasul, aku berada dalam penjagaanmu." Istighatsah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berdoa memanggil-manggil nama Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, qultu fi nafsi, lalu aku katakan dalam diriku, "Anta ta'si amrahu," engkau bermaksiat kepada perintahnya. "Tsumma tadkhul fi himahu," kemudian kau masuk dalam penjagaannya, akan dijaga. Apakah Rasulullah alaihi salatu wasallam ridha dengan kesyirikan yang seperti ini? Maka kita dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, terakhir dalam bab ini Syekh menerangkan, "Inna mahabbata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la takunu fil ihtifalat wa nasbi az-zinah." Bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan ada pada perayaan-perayaan. Artinya, untuk menampakkan bahwa dia seorang yang cinta kepada Rasulullah harus merayakan berbagai macam bentuk perayaan-perayaan untuk mengingat nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mendendangkan nasyid-nasyid atau membacakan nasyid-nasyid yang sangat banyak terjadi, tidak kosong dari berbagai macam kemungkaran, tidak lengang dari berbagai macam bentuk kemungkaran dan penyelisihan dan yang lainnya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan bid'ah dalam acara-acara perayaan tersebut yang tidak ada sumbernya dalam agama. Bahkan sesungguhnya al-mahabbah, rasa cinta itu diwujudkan dengan mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan sunnahnya, menerapkan pelajaran-pelajarannya. Naam, wa ma ahsana qawlu syair, betapa indah ucapan sang penyair, "In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya kecintaanmu jujur, engkau akan mentaatinya, karena sesungguhnya orang yang cinta akan mentaati siapa yang dia cintai. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Tersisa waktu 3 menit. Jika kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya agak nanggung. Tafadhal, jika ada yang mau disampaikan dari pertanyaan atau yang semisalnya, jazakumullahu khairan. Tafadhalu. Kalau tidak ada yang tanya. Tayib, mana yang tanya dan tidak ada yang melihat catatan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Ayat ini disebut atau dinamakan oleh para ulama dengan ayat apa? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ayat ujian. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan kedua, untuk menunjukkan kebenaran cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya? Yang lain? Nah, ashabus syimal, kelompok sebelah kiri, perwakilan. Nah, mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. طيب نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.